بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ini sesi yang ketujuh dari pembahasan kita mengkaji Al-Urjuza Al-Mi'iyah Didikri Hari Ashrafil Bariyah Karya Al-Qadhi Ibni Abil Izz Al-Hanafi Rahimahullahu Ta'ala. Kita telah memulai pembahasan yang terkait dengan peristiwa-peristiwa penting pada tahun kedua Hijriah. Dan telah kita berikan pendahuluan terkait dengan peperangan dan pasukan-pasukan yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuai dengan poin pembahasan yang pertama awal mula peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di pembahasan yang kedua di halaman 35 tentang perang Al-Abwa. Iya. Kata beliau, وَغَزْوَةُ الْأَبْوَاءِ بَعْدُ فِي صَفَرُ هَذَا وَفِي الثَّانِيَةِ الْغَزُّ اشْتَهَرُ Peperangan Al-Abwa terjadi setelahnya, setelah syariat Adan yang sudah berlalu. Itu tepatnya di bulan Safar. Demikianlah, dan pada tahun kedua ada peperangan yang terkenal. Ya, beliau mulai menjelaskan tentang peperangan sebab sebagaimana yang telah kita tegaskan bahwa syariat jihad atau adanya peperangan itu di sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula di tahun kedua Hijriah. Iya. Dan di sini beliau mulai dengan Ghazwa Al-Abwa. Perang Al-Abwa. Abwa ini adalah sebuah tempat. Dia dari kota Madinah sekitar 24 mil. Dan disebut juga sebagai Ghazwah Waddan. Disebut Ghazwah Al-Abwa dan disebut Ghazwah Waddan. Karena Al-Abwa dan Waddan dua tempat yang berdekatan. Dua tempat yang berdekatan. Dan ini kejadiannya terjadi pada tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Safar. Iya, keluar pasukan ke sana, hanya saja tidak terjadi peperangan. Pasukan sudah berarah ke sana, namun tidak terjadi peperangan. Nah, bahkan terjadi muadah perdamaian dengan Bani Dhamrah bin Abdimanaf ibn Kinanah. Itu waktu itu bersama pemuka mereka Majdi bin Amr. Dan dimaklumi dari peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau apabila memerangi satu kaum atau mengirim pasukan, maka beliau berwasiat dengan tiga hal. Pertama, supaya mendakwai mereka ke Islam. Kalau mereka menerima, maka mereka adalah saudara seagama, ditahan. Kalau mereka menolak, ditawarkan pilihan yang kedua. Ditawarkan membayar jizyah. Kalau mereka menerima, ditahan. Tidak diperangi. Tapi kalau mereka menolak, maka barulah setelah itu diperangi. Dan juga dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau apabila memerangi satu kaum, beliau menunggu di waktu subuh. Iya. Jadi kalau terdengar adzan, maka ditahan, menunjukkan mereka telah masuk Islam. Dan kalau tidak terdengar, maka diperangi dalam keadaan mereka tidak siap berperang. Itu salah satu strategi peperangan. Karena akan mempersedikit korban di kalangan kaum muslimin dan mempercepat musuh dikalahkan. Iya. Menunjukkan bahwa memang maksud dan syariat jihad itu bukan sekadar menghamburkan darah, memenggal kaum musyrikin atau memenggal orang-orang kafir. Tapi ada maksud syariat di belakangnya. Penguasaan terhadap orang-orang kufar supaya mereka diajak masuk ke dalam Islam atau tertahan kejelekannya di bawah pengaturan kaum muslimin. Dan ini dari maksud-maksud utama di dalam jihad. Kata beliau, hadza wa fi tsaniyati al-ghusu ishtahar. Ini kejadian, demikianlah kejadian itu dan pada tahun kedua ini terkenal peperangan. Kemudian kata beliau, ila buwatin, ila buwata. Ini pembahasan yang ketiga, perang buwat. Ya, dan ini kejadiannya pada bulan Rabi al-Akhir. Dan buwat ini, dia berada di sekitar atau di arah Radwa, sebuah gunung yang masyhur besar di arah Yambu, arah Yambu. Iya. Jadi maksud peperangan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki sebuah kafilah dari kafilah perdagangan kaum Quraisy. Nah, begitu sampai ke bawah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menemukan mereka. Maka beliau pun kembali ke Madinah. Hanya saja beliau karena sudah tiba di bulan Rabiul Awal, maka di bulan Rabiul Akhir, maka beliau menetap di tempat itu hingga menyelesaikan bulan dan sudah mulai masuk bulan Jumada Al-Ula. Iya. Kemudian pembahasan yang keempat tentang perang Badar Al-Ula. Nah, sebab perang Badar itu ada tiga. Perang Badar ada tiga. Dan ini yang pertamanya, Al-Ula. Kata beliau, thumma Badrin. Kemudian perang Badar. Ya, ini perang Badar yang pertama. Dan ini di bulan Jumada Al-Akhirah. Dan disebut juga dengan nama Ghazwah Safawan. Ghazwah Safawan. Iya. Dan peperangan ini beliau mengejar Qurs bin Jabir Al-Fihri yang telah melakukan penyerangan senyap ke Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya keluar di dalam mencarinya hingga mencapai sebuah lembah yang bernama Safawan, yang berada di ujung Badr. Iya, karena itu dikatakan perang Safawan dan dikatakan juga perang Badr yang pertama. Perang Badr yang pertama. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menemukan lagi Qurs bin Jabir itu. Dia sudah luput, sudah pergi. Maka beliau pun dan pasukan kembali ke Madinah. Baik. Kemudian diterangkan tentang perpindahan kiblat. Kata beliau, wa wajib tahawulul kiblati fi nisfi Rajab. Dan telah wajib terjadinya perubahan kiblat pada pertengahan Rajab. Iya. Siapa yang membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diketemukan bahwa bukan hal yang diragukan terjadi perubahan kiblat. Tadinya kaum muslimin salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Iya. Walaupun sudah ada usulan-usulan dari sahabat untuk menghadap ke Ka'bah. Seperti di peristiwa Bai'atul Aqabah, ada sebagian kaum Al-Ansar yang mengusulkan. Iya. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengarahkan ke Baitul Maqdis, sebab itulah syariat waktu itu. Dan Nabi sendiri ingin kiblat itu berubah ke Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala muliakan nabinya dengan apa yang dia inginkan, dan memang sudah dipastikan kiblat kaum muslimin ke situ. Dan tidak akan berubah lagi kiblat itu. Jadi tidak disilam pendapat para ulama bahwa perbedaan perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dan itu terjadi sebelum Perang Badar besar, sebelum Perang Badar Kubra. Perang Badar terbesar. Ya, hanya saja dalam bulannya itu ada silam pendapat. Kalau penulis menguatkan dia di pertengahan Rajab. Iya. Dan ini pendapat jumhur memang. Yang disebut oleh penulis. Iya. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata perpindahan kiblat pada pertengahan Rajab dari bulan kedua Hijriah menurut pendapat yang tersahih, kata Ibnu Hajar. Menurut pendapat yang sahih. Dan inilah yang diputuskan oleh jumhurul ulama. Berdasarkan riwayat Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas. Itu landasan mereka. Dan dia mengatakan bahwa itu terjadi, perubahan kiblat terjadi di bulan Syaban, dan dia mengatakan terjadi di bulan Jumadah al-Akhirah. Iya. Dan pada perubahan kiblat ini terdapat bagaimana keagungan agama ini. Selalu saja diberi syariat lebih utama daripada umat-umat yang lainnya. Iya. Lebih utama daripada umat-umat yang lainnya. Jadi orang-orang Yahudi mereka menghadapnya ke Baitul Maqdis juga. Orang-orang Nasara mereka menghadapnya ke arah selatan. Maka Allah pilihkan untuk umat Islam yang terbaik menghadap ke Baitullah Al-Haram, ke Ka'bah, tempat yang paling mulia di atas muka bumi. Iya. Dan di dalam perubahan kiblat terdapat ujian. Terlihat siapa yang kuat keimanannya dan siapa yang terpengaruh dengan ucapan orang-orang kafir dan kaum munafikin. Sebab ketika terjadi perubahan kiblat banyak suara-suara. Iya. Maka ini dari rentetan ujian yang menguji keimanan. Baik. Kemudian kejadian berikutnya, perang Dhul Usyair. Kata beliau, wa min ba'di da al-Usyair ya ikhwani. ومن بعد ذا العشير يا إخواني وفرد ذي وفرد شهر الصوم في شعبان. نعم. كتب لي ومن بعد dan setelah itu adalah perang al-Usyair. Tadi katakan dil Usyair. Iya. Dan dikatakan juga al-Usyairah, al-Usyairah. Sebab ini perang yang terjadi setelah Perang Badar yang pertama. Setelah Perang Badar yang pertama itu. Namun di dalam peperangan ini juga tidak terjadi pertempuran. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Al-Usyairah atau Al-Usyairah itu tadi. Dan itu sebuah tempat di Yambu. Dan disebutkan terjadi suluh dengan Bani Mudrij. Kemudian beliau kembali ke Madinah. Kemudian peristiwa yang ketujuh, kewajiban puasa Ramadan. Kata penulis, wa fardu syahri shaumi fi Sya'ban. Dan kewajiban bulan puasa adalah pada Sya'ban. Jadi, kewajiban puasa Ramadan itu terjadinya di bulan Sya'ban. Karena Sya'ban diturun kewajibannya, maka Ramadan mereka berpuasa. Iya. Ini juga kejadian masih pada tahun kedua Hijriah. pada tahun kedua Hijriah. Dan tampak di sini urutannya setelah kiblat berubah. Dan disebutkan bahwa perubahan kiblat itu karena dia di bulan Rajab, maka ini kewajibannya sebulan setelahnya di bulan Sya'ban. Iya. Di bulan Sya'ban. Kemudian kata beliau setelah penjelasan kewajiban puasa, ya jadi dilihat ya mulai turun ya dari pensyariatan-pensyariatan. Kewajiban puasa mulai. Salat sudah mulai di tambah kewajibannya di hadar, melebihi ketika di masa safar kiblatnya sudah dirubah, diterlakukan salat Jumat. Dan syariat-syariat mulai berjalan. Ya, dan di sini penulis hanya menyinggung garis-garis besar peristiwa yang terjadi. Nah, umumnya di Madinah itu adalah fase yang kebanyakannya diterangkan tentang hukum-hukum pensyariatan. Dan subhanallah, mereka di sela-sela itu belajar sambil ada kejadian perang melindungi kota mereka, ya, kejadian-kejadian genting. Tapi bersamaan dengan itu tidak menghalangi mereka tafakkuh dalam agama, mempelajari dari Al-Quran. Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran dari Nabi, mempelajarinya. Sampai beliau katakan, kalau ada yang lebih paham dari saya tentang Al-Quran dan bisa dicapai oleh kendaraan, saya akan datangi dia. Dan beliau menerima langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penjelasan 70 surah lebih. Ibnu Mas'ud. Dan ini dari ulama sahabat, dari orang-orang yang pertama masuk Islam, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Iya. Jadi berbagai ujian, cobaan, kemudian berbagai kejadian dan peristiwa tidak menghalangi mereka. Sebab semuanya mereka anggap sebagai ibadah. Adanya ujian, cobaan, ibadah. Adanya kenikmatan, ibadah. Mereka jihad adalah ibadah. Iya. Dalam keadaan di Madinah juga ibadah, berada di sekitar Nabi. Di segala keadaan makmur kehidupan mereka dengan ibadah. Maka luar biasa hari-hari kehidupan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah menjelaskan tentang Perang Badar Al-Kubra, Perang Badar terbesar. Dan inilah kalau disebut secara mutlak tentang Perang Badar, maka Perang Badar ini yang diinginkan. Iya. Kata beliau, wal ghazwatul kubra allati bi badri fi shaumi fi sabi'i ashri syahri. Perang Badar yang besar, Perang Badar besar yang terjadi di, atau perang besar yang terjadi di Badar, adalah saat puasa pada hari ke-17 bulan Ramadan. Nah, dan ini kejadian luar biasa ya. Sebab kejadiannya pas di bulan Ramadan lagi. Iya, di bulan puasa. Nah, dan ini awal peperangan terbesar di dalam sejarah umat Islam. Karena itu di belakang peperangan ini terdapat hal-hal yang dibanggakan oleh kaum muslimin dan mengagungkan mereka, meninggikan kedudukan mereka. Jadi telah dimaklumi ya bagaimana permusuhan orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin semenjak dari Mekah. Iya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bahwa ada kafilah dagang orang-orang Quraisy dari arah Syam, dipimpin oleh Abu Sufyan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan untuk melihat kafilah tersebut. Begitu dipastikan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan untuk mencegat mereka. Mempersiapkan untuk mencegat kafilah ini. Tapi Abu Sufyan, dia dimaklumi dari pemuka orang Arab, cerdik dan jago strategi perang. Iya. Maka dia mengirim mata-mata dan dia pastikan bahwa akan ada penyerangan. Karena itu segera dia kirim utusan ke Mekah supaya datang aliran bantuan. Iya. Datang aliran bantuan. Maka mereka pun bersiap-siap dan keluar untuk menghadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kaum muslimin waktu itu mereka bersiapnya menghadapi kafilah, tapi subhanallah justru menghadapi pasukan yang besar. Iya. Itulah keadaan, ya, kisah mereka disebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana mereka mengharap bertemu dengan pasukan kecil, tapi Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan mereka berjumpa dengan pasukan pasukan yang besar. Iya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pertimbangan dari para sahabatnya waktu itu. Dan sejumlah peristiwa terjadi, ya, ringkasnya disingkat di dalam Al-Quran, di surah Al-Anfal. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'mina lakarihun. Sebagaimana kalian dikeluarkan dari rumah kalian dengan kebenaran, perintah berjihad, dan sekelompok dari kaum mukminin ada yang tidak senang. Yujadilunaka fil haqq ba'dama tabayyan kannama yusakuna ilal mauti wahum yanzurun. Mereka mendebat engkau dalam kebenaran setelah tampak jelas kebenaran itu, seakan-akan mereka digiring kepada kematian sedang mereka melihat. Iya. Jadi memang waktu itu ada yang mengeritik tentang hal tersebut. Baik. Kelanjutan ayat dikatakan wa id ya'idukumullahu ihdath thaifataini annaha lakum. Dan ketika Allah menjanjikan untuk kalian, kalian akan menjumpai dua pasukan, salah satu dari dua pasukan, bahwa nanti kalian akan menghadapinya. Wa tawadduna anna ghayra dhati syauka takunu lakum. Dan kalian mengharapkan yang kalian jumpai adalah pasukan yang tidak memiliki kekuatan, yang kekuatannya lebih lebih sederhana. Iya. Tapi yang terjadi wa yuridullahu ayuhiqqal haqqo bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Tapi Allah hendak mewujudkan kebenaran itu dengan kalimatnya dan memutus dabir orang-orang kafir. Yuhiqqal haqqo wa yubtilal batil walau karihal mujrimun. Supaya Allah mewujudkan al-haq dan membatilkan yang batil walaupun orang-orang mujrim tidak menyenanginya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap membentuk pasukan untuk hal tersebut. Dan tidak disangka-sangka mereka menjumpai pasukan kaum musyrikin yang jumlahnya lebih banyak daripada mereka. Baik. Kemudian di Perang Badar ini, ketika terjadi peperangan, ada strategi-strategi yang dibuat oleh kaum muslimin pada waktu itu. Di antaranya mereka membuat apa namanya singgasana komando. Dan dari situ Nabi SAW berdiri dan melihat keadaan pasukan, memberikan perintah dan strategi, dan diitari, dikelilingi oleh orang-orang pilihan. Nah, ini di dalam peperangan-peperangan beliau banyak sekali ya strategi-strategi perang yang sangat cemerlang yang keluar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Iya. Dan terlihat bagaimana pimpinan pasukan itu apa fungsinya dalam mengontrol pasukan secara umum. Apakah dia lihat langsung atau dari berita yang meyakinkan yang dia kelola. Ya, dan bagaimana perhatian para sahabat menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebab pimpinan pasukan itu adalah kunci. Jadi dipelihara pimpinan pasukan itu. Bukan dikatakan pimpinan pasukan dia harus memberi contoh yang bagus, maju paling depan. Iya. Rasulullah ikut berperang. Para sahabat yang menjadi pimpinan pasukan ikut berperang. Tapi dimaklumi ya bahwa di dalam peperangan ada strategi. Iya. Ada strategi. Dan umumnya ya, pasukan itu mereka lebih bersemangat kalau pimpinannya masih ada. Kalau pimpinannya hilang, itu bisa memberikan apa? Bahaya di tengah pasukannya. Iya. Karena itu ketika akan datang di penjelasan di Perang Mu'tah ya, ketika ada pimpinannya yang meninggal, diganti segera. Ada yang menggantikannya, mengambil bendera. Agar supaya kaum muslimin tetap bersatu di bawah satu pimpinan, satu komando. Dan itu dari sebuah kemaslahatan di dalam jihad. Iya. Baik. Dan di Perang Badar ini, walaupun jumlah kaum muslimin hanya 300 lebih dan jumlah kaum kufar lebih 1000, tapi Allah Subhanahu wa taala menguatkan kaum muslimin, diturunkan para malaikat. Iya. Berperang membantu mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Anfal. Dan di situ tampak tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah menunjuk ini nanti besok di sini tempat matinya si fulan, di sini tempat matinya si fulan, tempat matinya si fulan. Iya. Di antara yang paling masyhur mati di Perang Badar itu dari orang kafir adalah Abu Jahal. Ya, Fir'aun orang Quraisy yang paling banyak apa? Mengganggu kaum muslimin. Demikian pula Umayyah bin Khalaf. Dan selainnya dari pentolan-pentolan Quraisy. Ya, dan ada dari beberapa orang sahabat yang mati syahid di Perang Badar tersebut. Yang jelas dia adalah peperangan yang membawa kemenangan untuk kaum muslimin. Disebut sebagai Yaumul Furqan, hari pembeda. Disebut sebagai Yaumul Nasr, hari pertolongan. Ya, dibedakan antara yang hak dan yang batil. Bagaimana kaum muslimin lebih tinggi daripada orang-orang kufar. Dan mereka mendapatkan dari harta ghanimah yang banyak serta tawanan perang. Ya, serta tawanan perang. Baik. Setelah terjadinya Perang Badar ini, sebagian dari kaum musyrikin ingin membalas dendam dengan melakukan apa? Pembunuhan senyap terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu dilakukan oleh sebagian dari apa namanya pasukan orang-orang Quraisy. Ada seorang yang bernama Amr bin Wahab. Dia sudah merencanakan bersama Safwan bin Umayyah. Hanya bicara berdua saja. Bahwa dia nanti akan membunuh Rasulullah. Dan kalau dia mati akan ditanggung keluarganya, oleh siapa? Sofwan. Rahasia mereka berdua. Ya, maka pura-pura lah dia ke Madinah datang, seakan-akan urusannya urusan lain. Maka Nabi SAW bertanya, apa berita kamu datang? Dia sebut urusan, urusan lain, bukan urusan dia ingin membunuh Rasulullah. Kata Nabi, ya, jujurlah kamu, apa sebab kamu datang? Kata dia, saya tidak datang kecuali untuk urusan itu. Kata Rasulullah, tidak, bahkan kamu duduk dan Sufyan bin Ubayyah di sebuah kamar, ya, kemudian kalian ingat orang-orang yang mati dari Quraisy di Perang Badar, ya, kemudian kamu berkata, saya punya hutang, anak-anak, andai kata dia menanggungnya, maka saya akan membunuh Nabi Muhammad. Disebutkan semua ucapan mereka, ucapan dia berdua. Ya. Maka Wahab, apa Umar bin Wahab ini yang tadinya mau membunuh Rasulullah, akhirnya berbalik, masuk ke dalam Islam. Ya, masuk ke dalam Islam. Maka Rasulullah SAW perintah supaya beliau diajari dan diberikan pengajaran tentang Al-Quran. Nah, maka ini sekilas kejadian yang terkait dengan perang Badar Al-Kubra. Ya, terdapat di dalam peristiwa ini dari faidah dan pelajaran hakikat pertolongan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pertolongan Allah itu turun kepada orang-orang yang beriman. Ya, jadi kalau dipikir dari sisi kekuatan, kaum musyrikin jauh lebih dari mereka. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki lain. Nah, dan ini disebut dengan nama Yaumul Furqan, sebagaimana telah kita terangkan. Terdapat di dalamnya pengukuhan al-wala wal-bara kaum muslimin. Dan terdapat tanda-tanda kenabian yang membuat semakin bertambahnya keimanan kaum mukminin. Baik, sebenarnya di pembahasan perang Badar ini, di urutan peperangannya dan kejadiannya, banyak sekali ya pelajaran-pelajaran. Cuman kita ini di pembahasan dasar ya seputar sirah, kita urut kejadian-kejadian dan kita ulas secara global kejadian-kejadian yang terjadi pada setiap peperangan yang disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Ya, dan ini kekalahan di perang Badar, kekalahan yang sangat berat terhadap kaum musyrikin. Karena itu mereka selalu berpikir ingin balas dendam. Selalu berpikir ingin apa? Ingin balas dendam. Karena itu berbagai peperangan yang datang nanti, ya, itu sebabnya karena ulah kaum kufar Quraisy yang ingin membalas dendam. Baik. Kemudian kejadiannya ini di bulan Ramadan ya, pada saat berpuasa. Jadi keadaan mereka berpuasa itu tidak menghalangi mereka beribadah. Iya. Karena itu puasa secara umum bukan penghalang seorang beribadah. Dia berbuat kebaikan. Bahkan puasa itu, kalau seorang sudah terbiasa dengannya, dia adalah hal yang membantu, menolong. Bukankah Allah dalam Al-Quran berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna allaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ambil pertolongan dengan kesabaran, dengan sholat. Semuanya Allah bersama orang yang sabar. Sabar diantara pokok pertolongan. Seorang mengambil pertolongan. Ya. Dan puasa itu semua bentuknya ada makna kesabaran di dalamnya. Sabar disebut oleh para ulama terbagi berapa? Terbagi tiga. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar dalam menerima ketentuan Allah. Dan dalam puasa semua jenis sabar ini ada. Sabar dalam menjalankan ketaatan saat puasa. Iya. Dia menahan, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Iya. Dia tinggalkan larangan. Kemudian dia sabar dalam menerima ketentuan Allah. Dia harus tanggung lapar, dahaga. Semua jenis kesabaran ada. Maka ini sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Karena itu kapan puasa itu sudah menjadi pembawaan di dalam jiwa, suatu hal yang dia sudah nikmati, sejuk dengan puasa, maka itu adalah hal yang sangat membantunya di dalam ibadah. Baik. Kemudian, ya di sini kita juga mengambil pelajarannya bahwa kadang sebuah kewajiban itu tiba-tiba muncul di kondisi yang sedang ada yang memberatkan, ada hal yang memberatkan. Tapi seorang mukmin, hal itu tidak berpengaruh. Sepanjang itu adalah kewajiban, tetap dia tegakkan. Sambil menjaga kewajiban-kewajiban yang sedang berjalan bersamanya. Tidak dia pertentangkan. Tapi semuanya dia apa? Dia kerjakan. Kemudian dibahas tentang kewajiban zakat fitrih. Iya. Kata beliau, wajabat fihi zakatul fitri min ba'di badrin bilayalin ashri. Pada bulan itu juga zakat fitri diwajibkan. Yakni beberapa malam setelah perang Badar. Jadi kalau beberapa malam setelah perang Badar, ini tepatnya sebelum Ramadan selesai, sebelum masuk Idul Fitri. Sebab memang zakat fitri zakat yang diwajibkan di akhir Ramadan. Iya. Sebagai bentuk kegembiraan, seorang telah menyempurnakan puasa. Telah menyempurnakan puasa. Ingat ya, ini direntetan kewajiban tahun kedua Hijriah. Ada kewajiban zakat fitri. Kewajiban zakat fitri. Dan zakat fitri dimaklumi adalah mengeluarkan satu sha' dari makanan untuk laki-laki, perempuan, kecil, besar, bebas maupun budak, semuanya dikeluarkan dari zakat fitrinya. Apabila dia memiliki kelebihan makanan sebanyak satu sha'. Iya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, kewajiban zakat harta. Ini kewajiban zakat lebih umum. Kalau zakat fitri itu di akhir Ramadan. Tapi zakat harta ini zakat yang merupakan salah satu rukun Islam. Dan ini kewajibannya di tahun ini juga. Iya. Hanya saja kapan diwajibkannya itu silam pendapat. Kata beliau, wa fi zakatil mali khulfun fadri. Pada zakat harta terjadi silam pendapat. Ketahuilah hal tersebut. Ketahuilah hal tersebut. Jadi kapan diwajibkannya itu silam pendapat. Tapi sekelompok ulama mengatakan bahwa itu terjadi atau kewajibannya juga di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah. Ya. Demikian disebut oleh Ibnu Katsir dan selainnya. Baik. Jadi ada silam pendapat, tapi penulis condong kepada pendapat yang menguatkan di tahun kedua kewajiban zakat harta itu. Dan zakat harta terkait pada hewan ternak, pada hasil bumi, pada emas dan perak, serta pada barang-barang perniagaan. Iya. Kemudian kejadian berikutnya, wamatat ibnun nabiyil barri ruqayyatun qabla ruju'is safri zaujatu Utsman. Ini peristiwa wafatnya Ruqayyah radhiyallahu anha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ruqayyah adalah istri Utsman ibn Affan. Ya. Jadi Ruqayyah radhiyallahu anha, Ruqayyah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggal sebelum pasukan yang safar berperang kembali ke Madinah. Iya. Kembali ke Madinah. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berada di suatu bumi, suatu kaum, setelah selesai peperangan atau dia perangi, dia tidak langsung pulang, tapi kebiasaan beliau tinggal dulu beberapa hari di sana, 3 hari dalam sebagian riwayat, dan sudah berlalu ya di sebagian tempat sampai hampir 1 bulan beliau di situ. Nah, maka pada kejadian perang Badar ini, Ruqayyah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedang sakit. Karena itu suaminya yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak ikut di perang Badar. Karena dia ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga Madinah sekaligus merawat istrinya yang sedang sakit. Tapi Nabi memberikan jatah ghanimah untuk Utsman, dihitung sebagai orang yang hadir di mana? Di perang Badar. Iya. Baik. Maka pada tahun ini juga meninggalnya Ruqayyah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya, telah kemenangan di perang Badar, penyebutan syariat. Dan subhanallah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ruqayyah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian kejadian berikutnya, pernikahan Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali radhiyallahu anhu. Kata beliau, wa ursit tuhri. Terjadi persandingan sang perempuan suci, maksudnya Fatimatin ala Aliyil Qadir. Yaitu Fatimah, pernikahan Fatimah bersama Ali yang memiliki kedudukan yang tinggi. Iya, jadi pernikahan Ali radhiyallahu an dengan Fatimah itu setelah perang Badar. Dan ini sudah ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, sebab Ali bin Abi Thalib waktu itu sudah mulai menghitung dari unta bagiannya harta ghanimah dari rampasan perang Badar. Ya, ia ingin beliau siapkan sebagai mahar untuk pernikahannya dengan Fatimah, atau dia akan tinggal melakukan walimah dengan Fatimah. Iya, makanya kejadian pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu anha dicatat oleh penulis sebagai peristiwa penting di dalam sejarah. Sebab Fatimah adalah perempuan pemimpin penduduk surga, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau dari sahabat yang sangat banyak keutamaan dan kemuliaannya. Khulafaur Rasyidin yang keempat. Iya. Bahkan kalau diperiksa buku-buku yang menjelaskan keutamaan khulafa, diketemukan buku yang memuat keutamaan Ali lebih banyak. Iya, menyebutkan keutamanya. Tapi bukan artinya dia lebih utama daripada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Sebab para sahabat, mereka telah bersepakat Abu Bakar dan Umar lebih utama di atas seluruh sahabat dalam sisi keutamaan dan khilafah. Demikian pula mereka sepakat bahwa Utsman lebih utama dari sisi khilafah. Karena itu Ali sendiri membaiat Utsman sebagai khalifah. Iya. Adapun dari sisi keutamaan, dulunya memang ada silam pendapat di masa dahulu. Tapi setelah itu sepakat bahwa Utsman juga lebih utama. Dari sisi keutamaan lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian kejadian berikutnya adalah keislaman Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini dari hal menggembirakan yang lain. Iya. Kata beliau, wa aslam Al-Abbas ba'da al-asri. Dan momen keislaman Al-Abbas setelah penawanan. Jadi di antara kebijaksanaan di perang Badar ada kebijaksanaan yang terkait dengan tawanan perang. Iya. Tawanan perangnya tidak semuanya dibunuh, tapi ada yang ditawan dan diganti dengan harta supaya semakin menambah kekuatan kaum muslimin. Walaupun setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ya mengharapkan ketika para tawanan ini diganti dengan harta, kemudian hartanya dipakai menguatkan kaum muslimin, dan diharapkan mereka yang ditawan itu masuk Islam. Tapi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Kebanyakan dari mereka tetap di atas kekufuran. Ya, tapi Allah memberi karunia pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, beliau masuk Islam setelah beliau ditawan. Iya. Kemudian kejadian berikutnya adalah perang Bani Kainuqa. Nah, di kota Madinah ada 3 kabilah dari kabilah Yahudi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka mengadakan perjanjian damai dengan 3 kabilah Yahudi ini. Ini yang pertama Bani Qainuqa, yang kedua Bani Nadir, dan yang ketiga Bani Quraidah. Dan ini pula secara berurut 3 peperangan bersama 3 kabilah Yahudi ini. Sebab semuanya akhirnya berkhianat dan melanggar janji. Berkhianat dan melanggar janji. Iya. Kata beliau, wa Kainuqa'u ghazwuhum fil ithri. Iya. Dan Kainuqa dilakukan peperangan terhadap mereka selepas perang Badar. Selepas perang Badar. Nah, jadi terjadi sebenarnya perjanjian damai ya antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Bani Qainuqa ini. Ya, ada suluh, ada muahadah, bahkan tertulis perdamaian, perjanjian. Tapi orang-orang Yahudi ini mereka melanggar perjanjian, membatalkannya. Iya. Maka setelah perang Badar, ya, setelah perang Badar tersebut, dan ini kejadiannya di pertengahan bulan Syawal, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mengepung Bani Qainuqa ini. Sebab orang-orang Yahudi mereka di Madinah itu merasa bangga punya benteng-benteng. Jadi tinggalnya mereka itu di tengah benteng-bentengnya. Ya. Disitulah kehidupan mereka. Dan mereka ini memang pikirannya selalu cari keamanan. Sebab kaum takut mati. Ya. Dan berharap hidup selama-lamanya. Kalau bisa hidup 1000 tahun, mereka ingin hidup 1000 tahun. Ini orang-orang Yahudi. Jadi berlindungnya mereka di benteng-bentengnya. Maka mereka dikepung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pertengahan Syawal selama 15 malam. Iya. Hingga di permulaan hilal bulan Dzulqa'dah. Lalu Allah Subhanahu wa taala lemparkan di hati mereka itu dari rasa takut. Iya. Dilemparkan ke hati mereka dari rasa takut sehingga mereka pun akhirnya menyerah. Dan turun ke hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siap menerima apa saja yang diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hukum yang ditetapkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membunuh mereka, sebagaimana mereka telah melanggar janji. Tapi si munafik Abdullah bin Ubay memberi syafaat, dan dia sangat menyarankan, membujuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar supaya ya tidak dilakukan hal tersebut. Yang akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintah supaya mereka diusir dari kota Madinah. Itu hukum yang diterapkan terhadap mereka. Diusir dari mana? Dari kota Madinah. Jadi perhatikan ya. Ini yang pertama dari kabilah Yahudi, diusir di kota Madinah. Tidak ada yang ditawan. Iya. Karena memang seorang pimpinan ketika ada tawanan perang, dia ada pilihan. Tergantung apa yang maslahat. Boleh diambil mereka sebagai ganti tebusan, diambil tebusan, dan boleh dimaafkan cuma-cuma, dan boleh dijadikan sebagai budak. Iya. Dan seorang pemimpin melihat apa yang maslahat. di belakang hal tersebut. Dan di kisah peperangan Nabi, tidak semua orang kafir setelah itu dibunuh, tidak semuanya juga dijadikan budak, tanda semuanya juga dibebaskan. Tapi dilihat apa yang maslahat. Iya. Dan ini memang kebiasaan kembali kepada pemimpin. Baik. Kemudian setelah itu pembahasan tentang udhiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dhaha yaum Idul Fitri. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berudhiyah. Ba'da dhaha yaum Idul Nahr. Yaum Idul Nahri. Kemudian setelah itu beliau berudhiyah pada Idul Nahr. Dan ini mulai syariat berkurban atau beliau melakukan udhiyah di situ. Diikuti oleh manusia. Dan ini syariat berkurban ini bermula di tahun kedua juga di syariat kita. Walaupun dia adalah syariat yang sudah lama, sebagaimana sholat syariat yang sudah lama ada di syariat sebelum kita. Kemudian kejadian berikutnya adalah perang As-Sawiq. Iya. Perang As-Sawiq ini, As-Sawiq itu kalau dari asal artinya As-Sawiq makanan ya, terbuat dari tepung dicampur kurma. Iya. Itu disebut As-Sawiq. Kadang dikasih mentega. Jadi enak dia. Ini makanan mereka. Kenapa dikatakan Ghazwatus Sawiq? Iya. Kejadiannya adalah Abu Sufyan ketika kembali ke Mekah dalam keadaan menelan pahitnya kekalahan di Perang Badar. Iya. Maka dia bernadar tidak akan mencuci kepalanya dengan air sampai dia balas dendam. Jadi bernadar tidak mencuci kepalanya dengan air sampai apa? Balas dendam. Maka dia siapkan 200 pasukan berkuda. Mendatangi kota Madinah dari arah Najd. Iya. Dan dia datangi kota Madinah dari timur Madinah itu. Maka mereka datangi sebuah kampung Yahudi yang bernama Al-Uraid. Ya, dan sampai sekarang di timur Madinah masih dengan nama itu. Maka mereka turun pada seorang Yahudi yang bernama Salam bin Mishkan. Maka orang ini, orang Yahudi ini memberi minum, memberi makan. Iya. Maka si Yahudi ini kasih cerita, berita. Tentang apa? Tentang berita Rasulullah dan kehidupan di kota Madinah. Iya. Maka di pagi harinya, begitu masuk di pagi harinya, ya, Abu Sufyan pun dan pasukannya sudah membakar dari kurma-kurma di Madinah dan membuat kerusakan untuk balas dendam saja. Dan membunuh seorang lelaki dari Al-Ansar dan salah seorang dari Halif yang orang Yahudi atau orang yang ada hubungan perdamaian dengan Rasulullah dan para sahabat. Nah, kemudian setelah itu lari saja, meninggalkan Madinah. Maka mendengar hal tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Abu Lubabah sebagai pemimpin kota Madinah. Kemudian beliau memimpin pasukan mengejar, ya, hingga sampai ke tempat yang bernama Qarqara Al-Qudur. Ya, dan Abu Sufyan sudah tidak diketemukan lagi. Nah, di jalan itu, ya, mereka ini karena lari ya, pasukan berkuda ini lari dari kejaran Nabi dan para sahabat. Maka untuk lari cepat, harus dia buang sebagian perbekalan. Nah, makanya As-Sawiq, perbekalan mereka ini mereka buang. Jadi banyak sekali perbekalan mereka di jalan. Akhirnya diketemukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Karena itulah dikatakan perang As-Sawiq. Adapun perang Qarqara, ini disebutkan peperangan lain ya. Oleh sebagian ulama yang menjelaskan tentang sirah, sebab disebut dua fasal, dua perang. Tapi Ibnu Katsir rahimahullah memandang ini satu perang saja. Ghazwatus Sawik itu juga ghazwa Qarqara al-Kundur, sama. Sebab pengejarannya sampai Qarqara al-Kundur. Tapi sebagian ahli tarikh menghitungnya sebagai dua peperangan. Ala kulli hal, di sini penulis menghitungnya dua. Sebab beliau pakai kata thumma, kemudian Qarqara. Dan itu kejadiannya. Baik, selesai sudah ya penyebutan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Kemudian penulis rahimahullahu taala berpindah menjelaskan kejadian-kejadian penting pada tahun ketiga Hijriah. Kata beliau, wal ghazwa fi tsalitsatil mustahirah. Ini bait syair yang terakhir ya, dari bait yang ke-57. Bermula dari situ. Uraian kejadian pada tahun ketiga. Dan peperangan pada tahun ketiga juga telah masyhur. Ya. Apa peperangan itu diantaranya? Fi Ghatafana wa Bani Sulaimi wa Ummu Kulthum Ibnatul Karimi zawaja Uthman biha khassa thumma tazawaja an-nabiy Hafsa وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد والخمر حرمت يكينا فاسمعا هذا وفيها ولد السبت الحسد. Iya, ini hingga bait ke 61 penjelasan kejadian-kejadian penting pada tahun ketiga Hijriah. Saya poinkan 9 pembahasan. Pembahasan yang pertama, perang Ghatafan. Iya, jadi disebut Ghazwa Ghatafan dan disebut juga Ghazwa Dhi Amr. Ghazwa Dhi Amr. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke tempat tersebut, ya, dan ini dari arah Najd ya. Baik, jadi banyak dari peperangan itu disebut dengan namanya. Dan ini tempatnya sekitar 120 kilo dari Madinah. Dan beliau berada di sana satu bulan penuh di bulan Safar. Kemudian beliau kembali dan tidak terjadi peperangan. Iya. Kemudian setelah itu ada peperangan yang kedua, perang Bani Sulaim. Perang Bani Sulaim. Dan ini kejadiannya setelah perang Badr. Iya. Dan ada yang menyebut bahwa perang Bani Sulaim ini kejadian di tahun kedua. Karena dia setelah perang Badr. Tapi penulis rahimahullah mendudukkannya di sini. Kejadian setelah Ghatafan. Yang jelas ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan ke sana, ke Bani Sulaim, hanya saja tidak terjadi peperangan. Tidak terjadi peperangan. Kemudian dari peristiwa penting juga adalah pernikahan Uthman ibn Affan dengan Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Ummu Kulthum bintu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Ummu Kulthum ibnatul Karimi. Ya. Zawaja Uthman biha wa khassa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan juga pernikahan Ummu Kulthum putri Nabi yang mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Ummu Kulthum dengan Uthman dan memberikan kekhususan untuk Uthman. Jadi setelah istri Uthman ibn Affan Ruqayyah, saudara perempuan Ummu Kulthum meninggal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal jadi tahun kedua setelah perang Badr. Iya. Maka tidak lama setelah itu, hanya berselang beberapa bulan saja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Uthman dengan putrinya yang paling bungsu, yaitu Ummu Kulthum. Karena itulah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu diberi kekhususan. Iya. Satu-satunya sahabat yang menikahi dua putri Nabi sekaligus. Karena itu beliau digelari apa? Dinnurain. orang yang memiliki dua cahaya. Dan ini kekhususan untuk Uthman saja. Tidak ada seorang pun dari manusia yang bersyarikat dengan Uthman di dalam hal tersebut. Iya. Baik. Bahkan ini juga tidak terjadi di kisah para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan Uthman ibn Affan sangat banyak sekali di dalam sejarah dan di dalam hadith-hadith Rasulullah. Beliau sangat pemalu sampai malaikat saja malu kepada Uthman radhiyallahu anhu. Nah, kemudian di antara peristiwa juga adalah pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab bintu Khuzaimah Al-Hilaliyah. Sebelumnya ya, pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah bintu Umar. Kata beliau, "Tsumma tazawwaja an-nabiyyu Hafsah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Hafsah. Iya. Beliau setelah itu menikahi Hafsah, yaitu Hamsah bintu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ya. Dan peristiwa pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah ada hal yang unik ya. Sebab di dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu itu menawarkan putrinya Hafsah kepada Uthman. Iya. Maka Uthman berkata, coba saya pikirkan dulu. Setelah itu beberapa malam Uthman datang kepada Umar dan berkata, kayaknya saya belum menikah dulu di hariku ini. Begitu jawaban Uthman. Kemudian Umar pun menjumpai Abu Bakar. Ditawarkan lagi kepada Abu Bakar. Hanya saja Abu Bakar diam. Iya. Tidak dijawab. Dan ada sesuatu di diri Umar karena Abu Bakar tidak apa? Tidak menjawab. Iya. Maka setelah beberapa malam ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melamar Hafsah untuk dirinya. Maka Umar pun menikahkan Nabi dengan Hafsah. Menikahkan Hafsah putrinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka setelah itu Abu Bakar datang menjumpai Umar. Abu Bakar berkata, barangkali ada perasaan tidak enak engkau terhadap saya. Ya. Sebab ketika engkau menawarkan Hafsah kepadaku, kata Abu Bakar, saya sudah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Hafsah. Ya. Maka Abu Bakar pun ya wajar ya, dia tidak menjawab sebab Nabi sudah apa? Menyebutnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dan tentunya Abu Bakar tidak mau menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kita lihat ya di dalam kejadian ini bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu kewajiban orang tua, dia pilihkan untuk anaknya orang-orang yang salih yang layak untuknya. Iya. Dan tidak ada masalah dia yang duluan memulai. Itu bukan aib dan bukan celaan di dalam kehidupan seorang. Bahkan itu adalah suatu hal yang apa namanya? Kadang ada sisi maslahatnya di belakang hal tersebut. Walaupun kalau misalnya seorang punya rasa malu tentang hal itu, itu wajar, lumrah tabiat pada manusia. Tapi kalau ada yang melakukannya karena keseriusan kebaikan untuk putrinya, untuk saudara perempuannya atau untuk yang lainnya, maka hal tersebut insyaallah taala tidak ada masalah. Baik. Kemudian terjadi juga peristiwa pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab bintu Khuzaimah Al-Hilaliyah radhiyallahu anha. Jadi setelah menikahi Hafsah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab bintu Khuzaimah Al-Hilaliyah yang digelari Ummul Masakin. Sebab dia adalah seorang perempuan yang sangat dermawan. Iya. Dan di antara perempuan yang paling baik akhlaknya dan paling dermawan di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan sebelumnya Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah sudah pernah menikah ya, tapi setelah itu diceraikan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Iya. Jadi ini ada peristiwa pernikahan Utsman dengan Ummu Kultsum dan Nabi sendiri di tahun ini ya menikah lagi dua kali. Baik. Dan dimaklumi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikah lebih dari empat. Dan kita lihat ya bahwa pernikahan beliau kebanyakan istrinya itu dinikahi di fase Madinah. Karena di fase Madinah itu fase pensyariatan. Penjelasan hukum-hukum. Iya. Penjelasan hukum-hukum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sumber wahyu itu. Karena itu salah satu hikmah beliau memiliki banyak istri. Istri-istrinya yang menukil dari hal-hal yang memang tidak ada yang menyaksikan kecuali orang-orang di rumahnya dari kehidupan Rasulullah. Ya sekarang misalnya ya tentang tata cara mandi junub. Siapa yang menukil tata cara mandi junub itu? Hah? Itu haditsnya yang merupakan pokok hadits tata cara mandi junub yang nukil istri-istri Nabi. Ada hadits Aisyah, dan ada hadith Maimunah, dan ada hadith siapa? Ummu Salamah. Jelas ya? Ini diantara hikmahnya. Dan banyak hal dari hal-hal yang terkait dengan Rasulullah, apalagi kalau beliau kedatangan tamu atau beliau menjawab perempuan ya, yang bertanya. Ini tentunya menghadiri ya istri-istrinya. Ya, dan perempuan tidak sama dengan laki-laki. Ya. Umumnya laki-laki lebih kuat di dalam menghafal, memahami. Ya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan memiliki lebih daripada empat istri. Dan itu termasuk kekhususan beliau. Tidak ada seorang pun di umat ini yang dihalalkan boleh seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia boleh menikah paling banyak empat saja. Tidak boleh lebih daripada itu. Jelas ya? Tidak boleh lebih daripada itu. Maka siapa saja yang melakukan lebih daripada itu, maka ini orang yang keluar dari tuntunan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya orang-orang yang mengerjakan itu orang-orang yang menyimpang di pemikirannya atau ada kelahiran pada dirinya memang. Ya, sebagaimana yang kadang belakang ini ramai ya. Ada pimpinan tarekat. Ya. Dia wajibkan menikahi santri-santrinya, banyak sekali yang dia nikahi. Ya. Dan ini kadang bentuk-bentuk kesesatan seperti itu. Dijadikan di atas namakan sesuatu, oh ini tarekat, kamu harus begini. Ya. Dijanjikan yang instan-instan. Kalau kamu begini masuk surga segala macam. Hah? Hal yang bagus. Ya. Coba kalau dia tanya apa dalilnya? Ya. Mungkin dia akan selamat kalau terpaku, terikut dengan dalil. Ya, tapi banyak masalah yang menimpa kaum muslimin di masa ini itu urusannya senang dengan hal yang instan saja, kayak Indomie dikasih Indomie instan makan begitu. Ya. Langsung selesai. Oh, kamu kalau berbuat begini nanti dijamin surga. Oh, Masya Allah. Ya, lakukan saja. Enggak pikir lagi di sunnah atau bidah, ada syariatnya, dari yang penting masuk surga. Ya. Nah, ini dari kekeliruan dalam cara berpikir. Nah, seperti itu agama para nabi dan para rasul. Agama nabi dan rasul itu dengan wahyu, dengan perintah. Harus ditanya kejelasan perintahnya dari mana, sumbernya dari mana, hukumnya dari mana. Iya. Para sahabat saya bertanya kepada nabi. Apalagi dia bukan nabi, bukan sahabat. Ya. Hanya seorang guru. Guru dia tanya apa dalilnya. Dihormati apa yang disampaikan oleh guru. Tapi harus diketahui apa dalil. Dia bangun ucapannya, pendapatnya. Iya. Baik. Setelah itu disebutkan di sini kejadian perang Uhud. Kata beliau, "Tsumma ghazza ila Uhud." Ya, kemudian terjadilah beliau melakukan peperangan ke Uhud. Fi syahri Syawal. Dan itu kejadiannya pada bulan Syawal. Dan ini pada tahun ketiga Hijriah juga, masih dalam rangkaian tahun ketiga Hijriah. Dan ini peperangan yang sangat besar ya, dari perang-perang terbesar yang dialami oleh kaum muslimin. Apalagi di masa itu terjadi kekalahan umat Islam. Iya. Dan kekalahannya sebabnya satu saja. Karena pasukan pemanah menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi pasukan pemanah ini sudah diperintah oleh Nabi, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Perintah Nabi, apapun yang terjadi, kalian jangan turun dari sini. Apapun yang terjadi. Iya. Maka ketika melihat sudah berkecamuk perang di Uhud, di bawah, dan terlihat kaum muslimin sudah menang. Iya. Kaum muslimin sudah apa? Menang. Maka pasukan pemanah bilang, kita tidak ada lagi gunanya di sini. Iya. Berijtihad mereka. Ya. Jadi maksudnya kita menunggu di sini, kita menjaga. Ini perang sudah menang. Jelas ya? Sudah menang. Maka turunlah mereka ke bawah, ingin bersyarikat mengambil ghanimah. Inilah yang dimanfaatkan oleh pasukan kaum musyrikin yang waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dia masih musyrik. Yang menyerang dari arah situ. Sehingga terjadilah kekalahan di tengah kaum muslimin. Ya. Meninggal sejumlah sahabat di situ. Di antara nama yang masyhur adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Di antara nama yang masyhur juga adalah duta besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama dalam sejarah Islam, yaitu Mus'ab ibn Umair dan beberapa sahabat yang lainnya. Ya. Meninggalnya pamannya saja itu sudah kesedihan luar biasa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Hamzah ini kawan kecilnya Nabi. Iya. Pamannya memang, tapi sebaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umurnya enggak terlalu jauh. Dan Mus'ab bin Umair ini dari sahabat yang mulia, dari orang-orang terdahulu masuk Islam, Muhajirin. Dan ketika Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu di kafani, kalau Hamzah di kafani ya, didatangi oleh apa namanya, saudara perempuannya, dibawakan dua kain. Ketika didengar dia meninggal, datangi dua kain untuk di kafani. Adapun Mus'ab bin Umair, ya, beliau tadinya di Mekah dari keluarga orang yang sangat kaya, ya, tapi beliau lebih memilih keislaman. Dan beliau meninggal dalam keadaan apa? Ditutupi oleh kain yang tidak mencukupi. Kalau ditutup kepalanya, kelihatan kakinya. Kalau ditutup kakinya, kelihatan kepalanya. Akhirnya dikafani seadanya. Dan lebihnya ditutupi dengan apa namanya? Jerami. Ya, radhiyallahu anhu. Nah, dan itu keadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang besar yang telah mengukir sejarah berharga di tengah umat ini. Sedemikian pengorbanan mereka dan bagaimana sisi kehidupan mereka. Karena itu kadang menjadi pelajaran bagi sahabat yang lainnya. Suatu hari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau apa namanya, dihidangkan makanan. Maka begitu makanan sudah terhidang, beliau ingat Mus'ab bin Umair. Maka beliau pun menangis. Ya, mengingat hal tersebut. Kemudian beliau berkata, saya khawatir ini yang ada di depan saya dari nikmat-nikmat yang Allah segerakan untuk saya, tidak saya ketemukan lagi di akhirat. Ya. Beliau hanya menangis sampai tidak jadi makan di malam itu. Radhiyallahu anhu. Itu keadaan para sahabat ya. Oh, jangan seperti kita. Oh, masya Allah, kalau dapat pekerjaan, dapat harta, dapat rezeki, tiba-tiba oh masya Allah gembira sekali. Seakan-akan dianggap itu, dia yakin itu nikmat. Tapi para sahabat tidak. Ada hal yang kira-kira bagus di depannya, belum tentu dianggap itu nikmat. Mungkin aja ini ujian. Dan mungkin saja dia khawatir ini nikmat Allah segerakan untuknya di dunia, tidak didapatkan di akhirat. Ada kekhawatiran mereka. Ya. Walaupun tidak ada di kalangan sahabat yang berkata, oh ini saya khawatir nikmat didahulukan saya tidak dapat di akhirat. Kalau begitu saya buang saja. Tidak ada yang seperti itu. Ya. Dilarang mubadir. Nilai-nilai agama juga apa? Dijaga dan dipelihara. Iya. Baik. Dan ini terjadi ya pada orang-orang salih. Di kalangan para sahabat dan manusia yang datang setelahnya. Dari hal yang menakjubkan yang saya pernah baca, disebutkan oleh Ibnu Rajab di syarah beliau terhadap hadith Al-Ulama Warathatul Anbiya, beliau sebutkan kisah salah seorang dari as-salaf yang duduk mengajar. Ya. Jadi begitu dia duduk mengajar, tiba-tiba dari gunung itu ada burung unta yang turun. Ya, luar biasa, dia hewan liar di gunung ya. Susah ditangkapnya. Ya. Turun dari gunung. Kemudian burung unta ini turun, terus berjalan, masuk ke halakonya. Kemudian duduk bersimpu di depannya. Ya. Dihadapkan lehernya, siap disembelih. Maka melihat hal tersebut, berubah warna wajahnya. Kondisinya menjadi mengkhawatirkan pada dirinya. Ditanya, ya Syekh ada apa? Katanya, saya waktu awal kali mau mengajar, terbetik di hati saya ingin makan burung unta. Tiba-tiba dia hadir di depanku. Iya. Maka saya khawatir ini kenikmatan Allah segerakan untuk saya tidak diberi lagi di akhirat. Dia malah takut. Walau kalau kita di masa ini, masya Allah, ini hebat sekali karoma ini. Sudah dapat karoma, masya Allah. Oh ini betul-betul pertolongan, turun dari langit. Ya, itu bahasa orang sekarang. Ya, itu karena sedikitnya ilmu kita. Dan sedikitnya apa? Pemahaman kita. Iya. Tapi perhatikan dari para sahabat, para salaf dalam ilmu mereka. Berpikir mereka jauh. Selalu ada mereka kaitkan dengan kehidupan akhirat. Iya. Maka ini perang Uhud ya. Dan kejadian peperangan Uhud itu masyhur. Iya. Kalau kita uraikan bagaimana kejadian perangnya, strateginya Nabi dan sebagainya. Ini akan makan waktu nanti. Dan di sini saya hanya menyinggung dari poin-poin penting. Iya. Dan kejadian-kejadian di perang Uhud ini ada disinggung dalam Al-Quran, ada disinggung di surah apa namanya Al-Imran dan sebagainya juga. Iya, disinggung di surah Al-Imran dari kejadian di perang Uhud ini. Maka satu kesalahan menjadi sebab kekalahan. Menjadi sebab apa? Kekalahan. Dan ini dari hal yang menunjukkan bahayanya dosa. Iya. Tidak. Kita sekarang memandang pada diri sendiri itu sudah berbahaya dosa tersebut. Tapi kita ambil sudut pelajaran, pandangan umum terkait dengan umat dan negara. Sebab ini kekalahan bukan kekalahan si pemanah saja yang berbuat dosa. Tapi semua pasukan. Bahkan di perang Uhud ini Rasulullah SAW terluka. Ya. Pecah dari gigi geraham beliau. Dan luka dari kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan dari kekalahan apa? Dari musibah yang menimpa. Ya. Dan yang berbuat kesalahan bukan semua orang yang dipasukan, tapi semuanya kena. Ya. Karena itu salah satu asas untuk menegakkan sebuah negeri yang aman, ya, adanya kesadaran di negeri tersebut untuk memperbaiki keimanan dan ketakwaannya. Untuk memperbaiki keimanan dan ketakwaannya. Dan ini tugas semua lapisan di tengah masyarakat itu. Bukan cuma kerjanya pemerintah. Ya, bukan cuma kerjanya anggota dewan saja. Ya, jangan sampai seperti sebagian orang ya, kalau ada apa-apa, sibuk di mimbar Jumat. Yang dia sikat pemerintah saja, anggota dewan. Seakan-akan dia tidak ada dosanya. Yang berkhutbah ini. Ya. ada musibah menimpa ini karena terlalu banyak korupsi katanya. Ya, dia singgung lagi sana sini. Seakan-akan dia tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Dan ini dari kekeliruan. Maka harusnya semua lapisan di tengah umat ada upaya untuk memperbaiki dan mengadakan perbaikan. Kalau ada yang berbuat kesalahan, jangan dibalas dengan kesalahan itu juga. Iya, sebab itu akan membuat musibah semakin besar. Membuat musibah semakin besar. Karena itu kalau ada yang berbuat zalim kepada kita, ya, jangan kita balas dengan berbuat zalim hal yang sama. Tapi hal yang baiknya kita obati. Kita ambil tangan orang-orang yang zalim ini, nasihati kembali kepada jalan yang lurus. Atau paling tidak dimaafkan. Ya, dilakukan hal yang baik sehingga tercipta kebaikan di tengah manusia. Nah, dan ini dari tugas dan pelajaran-pelajaran yang hendaknya kita petik di dalam kejadian-kejadian yang besar ini. Kemudian setelah itu disebutkan tentang perang Hamra'ul Asad. Yang disinggung ya, wa Hamra'il Asad. Hamra'il Asad ini perang setelah perang Uhud langsung terjadi. Dia ikut di perang Uhud ini, apa yang diikut di perang Hamra'ul Asad ini, semua yang hadir di perang Uhud, kecuali Jabir saja. Karena Jabir, ayahnya kan ikut di perang Uhud. Jabir itu beliau tidak hadir di perang Uhud karena setelah meninggalnya ayahnya setelah meninggalnya karena ayahnya Jabir hadir di perang Uhud, maka Jabir menunggui dari adik-adiknya, saudaranya, keluarganya tidak bisa ikut berperang. Tapi begitu ayahnya meninggal, maka Jabir pun minta izin supaya ikut di perang Hamra'ul Asad ini. Maka Nabi mengizinkannya. Maka mereka pun berjalan. Walaupun sebenarnya waktu itu ya berat kondisi mereka. Ya, mereka masih dalam keadaan terluka. Ingat ya, Rasulullah baru saja terluka. Para sahabat banyak yang terluka. Tapi ini tempat Hamra'ul Asad, dia berada di kota Madinah sekitar 20 kilo dari arah selatannya. Dan disebutkan bahwa disitulah turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka yang hadir di perang ini, alladzina stajabu lillahi war rasuli mim ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun adzim. Orang-orang yang istijabah kepada Allah dan Rasulnya setelah mereka ditimpa oleh kekalahan, ditimpa oleh luka. Orang-orang yang berbuat baik di antara mereka dan bertakwa dapat pahala yang besar. Dan ini sangat mencocoki keadaan para sahabat tersebut. Nah, baik, selesai sudah ya kejadian perang Hamra'ul Asad. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan tentang pengharaman khamar. Kata beliau, wal khamru hurrimat yakinan fasma'an. Dan khamar itu diharamkan secara pasti, maka dengarkanlah tentang kejadian itu. Iya. Ya, pengharaman khamar itu tidak turun langsung ya, dipastikan haram begitu. Tapi pengharamannya bertahap. Iya. Mula-mula khamar diminum di tengah kaum muslimin berjalan biasa dari awal Islam. Iya. Kemudian setelah itu diterangkan. Iya. Bahwa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Fihima ithmun kadir wa manafi'. Ya. Apa fihima? Manafi' wa ithmun kadir. Begitu ya ayatnya. Padanya ada dosa dan manfaat-manfaat. Tapi dikatakan wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosa khamar dan maisir, ya, itu lebih besar daripada manfaatnya. Diperbandingkan. Kemudian turun ayat setelahnya, ini fase berikutnya. Ya, setelah turun itu, oh, masih ada yang minum ya. Ya, dia berkata walaupun manfaatnya sedikit, dosanya lebih besar, tapi kan tidak apa-apa diminum. Maka tetap juga ada yang minum khamar. Karena masih ada yang minum, maka sebagian sahabat, kadang ada yang minum, baru minum masih teler-teler. Ya. Kemudian hadir sholat. Maka turunlah ayat larangan. Ya. Untuk mendekati solat. Ya ayuhalladzina amanu la taqrabus solata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dan kalian sedang mabuk sampai kalian paham apa yang kalian ucapkan. Ya. Nah, setelah itu fase terakhir, dan ini di tahun ketiga Hijriah. Disebut oleh penulis secara meyakinkan. Turunlah ayat pengharaman khamar itu. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya khamar, maisir, al-ansab, al-azlam, semuanya adalah rijis dari pekerjaannya syaitan. Tinggalkanlah hal itu supaya kalian beruntung. Ya, perhatikan ya, penegasan haramnya khamar di sini. Pertama dipanggil dengan seruan orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian diterangkan najisnya dan jeleknya. Kemudian diterangkan bahwa itu dari amalan syaitan. Kemudian diterangkan perintah menjauhinya, tidak boleh mendekati. Kemudian disebutkan bahwa itu adalah sebab keberuntungan. 5. Ya. Kemudian setelahnya juga, di ayat setelahnya, masih disebutkan bahwa itu adalah sebab syaitan menghalangi kalian dari zikir dan sholat. Kemudian di akhirnya lagi masih ditambah, fahal antum muntahun, tidakkah kalian berhenti? Wah, ini betul-betul penegasan tentang apa? Pengharaman khamar ini. Karena itulah khamar disebut sebagai apa? Ummul khaba'ith. Iya. Pokoknya keburukan-keburukan. Ya, disebutkan kisah ya, seorang anak muda minum khamar. Sampai teler dia. Dalam keadaan dia mabuk, waliyadzubillah, dia perkosa ibunya. Maka, perhatikan, gara-gara minum, dia jatuh kepada apa? Perbuatan keji yang lainnya. Sampai situ perbuatan keji yang dia lakukan? Tidak. Jadi anak ini, setelah dia sadar, dia kayaknya menangkap sebagian peristiwa. Maka dia tanya, apa yang terjadi? Dia paksa. Kenapa dengan ibu saya? Dia paksa. Akhirnya diberitahu bahwa dia perkosa ibunya. Ya. Mendengar hal tersebut, dia sangat kaget. Saking kagetnya, menyesalnya dia bunuh diri. Tambah lagi dosanya. Bunuh diri. Jelas ya, dari minum, kemudian berzina, kemudian apa? Bunuh diri, waliyatullah. Karena itu disebut sebagai ummul khaba'ith. Nah, umumnya dosa seperti itu, bukan cuma khamar aja, tapi ini pelajarannya, bahwa dosa secara umum, ya, menyeret sebagiannya, menyeret kepada sebagian yang lainnya. Kemudian yang terakhir dari kejadian di tahun ketiga di sini, adalah kelahiran Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Iya. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, hada wa fiha wulida sibtul Hasan. Demikianlah, dan pada tahun 3 ini terlahir cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan, yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, dan beliau disebut Raihana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunya beliau Abu Muhammad. Nah, dan beliau lahir di pertengahan bulan Ramadan. Ya. Baik, selesai kejadian tahun ketiga insyaallah. Kelanjutan pembahasan kita akan selesaikan pada sesi terakhir setelah sholat maghrib nanti. Mungkin setelah sholat maghrib kita agak mundur sedikit ya, menjelang isya begitu kita mulai, karena mengingat kebanyakan kawan-kawan juga berpuasa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan kita dan menerima segala amalan. Nahwa liyudhalib wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.